6-4-0. Hah? 6-4-0. Nah itu kan 6 kamar semua itu yang ler, yang room lantainya itu berapa isi? Semua isi enggak. Hah? Berapa isi? 2 kamar? Semua isi. 20 isi. 20 isi? 23? Isi. 2 isi. 2 isi. Hah? 1-0 berarti? 1. Iya 0. Hah? 1-0. Room 10 isi? 0. 11, 0, 10, 11. 8 berisi. 8, 9. 8 kamar berisi. Anunya, kat-karin dari sana sudah? Sudah. Kat-kat-kat itu? Iya. Sana sudah dikacik-kacik ya? Iya. Besok saya lihat. Ini berapa lah? Dua, satu, besok di ini itu nomor meter yang Anda masukkan salah. 32. Nanti dulu. Tiga dua, kosong satu, enam tiga, enam tiga, tujuh tiga, satu. 3-2-0-1-9-3-6-3-7-3-1. Ini yang salah ya tadi ya. Oh, mungkin chatnya itu salah mungkin. Ini ada lagi? Sudah satu. Ini kadang 100 tadi ini. Enggak tahu ini kayaknya mau minum ya. Mana? Mana dia? Saya tungguin ini. Hah? Ah, ya, datang. Dia minum. Halo. Kamu di sini dah? Iya. 89. Halo. Halo. Ya. Hot water. Oh, my friend jacked up the work. Just one. Thank you. Bring the room? No, I wish to the chef. No, hot water, you want bring the room? No, thank you. It's okay. Hot water here. Yeah, hot water here. Bring the room. No, I sit. We're not going to the business. Seat in the seat? Sit. Oh, yeah. Sit. Yeah, okay. have one potting plant. Good workers. Yeah. Very good workers. Yeah. Yeah. Yes. Thank you. We love them. Yeah. You bring the car? Yes. Yeah. Yes. Thank you. Yeah. It's good. Yeah. Thank you so much. Good night. Yeah. Good night. Ada kayaknya nih, kali 9 kamar nih. Ini tamu ada kali 9 kamar nih. Tanggal 16, 18. I'm coming with 70 or 12 orang. And we need. Perlu 9 kamar from 16 sampai 18. Can you akomodasi gitu ya, as what the total cost, berapa total include breakfast include gitu. Ada di sini. Ada itu. Itu cukup mungkin ini kamar itu. Ini. Namanya ini. Namanya tidak ada di sini. Orpan kids. Mana entrar? Karena ini kan dia perlu kamar ya. Halo, team coming with 17. Oh ya. Or penen 17 orang nih. Ya, 17. Iya. Kids. Hah? Ah, ini apa? Coba aja. Or 17 anak kecil. Butuhnya 9 kamar. Dari Juni Kid Hill. Juni 16 sampai 18, 2 hari. Namanya enggak ada ya? Can you accommodate? Bisa akomodasi kami. Berapa totalnya? Dan breakfast itu apa tidak? Oh, gitu ya. Sudah, sudah. Nah, ini yang gue ya. Dia sudah booking, Eh dikasih aja nomornya sudah nih. Nanti tanya sudahnya nih. Yang nomor ini dikasih ke Sudana apa Sudana dikasih? Ya nomor ini kasih dia. Oh iya. Catat aja dulu. Kasih dia. Langsung aja. Emailnya masuk dah sana? Ya. Nah, sama gambarnya tadi tuh. Kirim sana ya. Kirim ya. Sudah enam. Dari saya ngirim sana ya. Halo. Ayo. One small bin tank. Yeah. And small bin tank. No more. And a glass. And glass for white. Ice. No white wine. Just ice. I don't too much wine. Thank you. Yeah. Yeah. No, no, I don't want the bottle. No, no, no. Damage. Bad news. Halo ya. Ada ya ada booking apa? Ini sebuah ada booking apa yang marah naik? Enam belas, 18. Yang ada 9 kamar. Duduk sih ada di 9 kamar. Yang ada di sini. Nah coba cek menu. Ini udah totalnya gitu ya. Nah mendingan ada di sini ya. Ya, mau kirim itu kok kayak ngomong orang kan ini ya. Tamu itu kan baru dia datang ini. Baru makan. Baru makan. Dia hebat ya. Dia hebat ya. Dia bayar apa nota? Nota. Sudahnya sudah balas. Dia baca dia. Oh. kecil dia, kecil makanan dia, kuburan dia. Iya, kecil, 19. Kids, anak-anak. Huh? Dia bilang orpan itu yatim. Yatim, anak yatim. Orpan, yeah. Or itu kan orang. Orpan, orpin. Orpan. Coba, ya. Coba di translate aja. Artinya apa itu? Artinya yang dibilang bapak tadi. Lalu saya datang dengan 17 anak. 17 anak. Yatim. Ya. Yatu. Kamarnya 9 membutuhkan 9 kamar. Bisakah Anda mengakomodasi kami? Ya. Dan berapa total bayar biayanya? Total sarapan sudah. So, itu arti bahasa ya. Berarti 17, 3, ada yang 3, ada yang 2. Ya, 2 malam dia ini. Ya. Per kamarnya ada yang 3, ada yang 2. Ya, anak yatim piatu ya? Ya, orpan. Anak piatu ya? Mungkin dia yayasan. Yang tuanya mungkin, walinya mungkin 2 orang, 3 orang. Anak-anak yang itu. Dapat ya kamar ini? Ya sudah ada nanti nih. 9. Kalau 9 langsung tanggal itu kayaknya enggak. 9. Pasti kan ada bookingan sudah. Enggak dapat tuh kan? Mungkin cuma 3, 5. Kalau dia 9 itu kecuali kita full punya kamar. Ya. Nah, maksudnya kalau bookingnya jauh-jauh hari kan bisa di blok itu tanggalnya. Ini dia ini kan sekarang tanggal berapa? 12. Hah? 12. Pasti udah ada booking. Lagi 6 hari, ya. Lagi 4 hari. Itu udah masuk. Hari. Yatim piatu tamu ya, bukan orang Bali, orang Indonesia. Ini yatim piatu ini orang tamu ini kan, anak tamu juga. Anak tamu. Ada yatim piatu ini? Ada. Mungkin bapaknya kemana, ibunya ditinggal dia. Banyak. Tidak lihat diurus dia. Sama juga kayak di sini, kalau di negaranya kan. Gelandangan ada juga. anak-anak yang itu tidak ada yang urus dulu dari ya. Itu. Baru masuk ini. Harus sering gini nih. Harus sering buka-buka ini. Iya. Berarti kan nomor bapak yang tercantum di. Iya. Tapi saya membacanya enggak bisa. Bisa bahasa Inggrisnya. Iya. Dikit-dikit itu ya. Semua ganti ini nih, ganti kursi nanti dia kan. Kursi itu tidak laku tu. Yang mana? Kursi tidak laku nanti. Ini. Semua kayu ni. Iya iya. Meja yang bundar. Oh, kayak di sini kayak ya, kayak di situ. Meja yang bundar. Ya. Tutup ya, Andra. Ah.